Ada Ramayana, ada Adam Video Shooting, Abang Agus, terima kasih. Juga ada Toko ABS. Para sahabatku dari Purwodadi ini ya. Halo Purwodadi. Halo juga semuanya ya. Se-Indonesia kumpul di sini. Ini SNP Indonesia semuanya ya. Loh lah ya. Iki SNP ndiki. Kok kosong kulite? Apa ini? Goyang jigo. Mantap. Setuju kalau aku yang nyanyiin? Ora iso aku lagu ngono kuwi. Oke, langsung saja yang kedua kalinya. Dari saya buat Anda. Oh iya. Siap semuanya ya. Yang kiri kok lemes yang kiri. Tak kasih cium jauh. Yes, mantap. Engko ae. Ayo monggo. Nyanyi yuk, nyanyi. Langsung. Terima kasih.